وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Durrul Bahiyyah dari Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu yang berkaitan tentang ucapan Imam Syaukani, wa yukimu indal jadidah al-bikr sab'an sayyid salasan, wa yukimu, dia tinggal indal jadidah, istri kedua atau istri ketiga, al-bikr istri kedua atau istri ketiganya, al-bikr adalah perawan, sab'an tujuh hari tujuh malam, wa sayyid salasan, kalau janda 3 hari 3 malam. Berdasarkan dengan hadis yang kita baca kemarin, hadis Anas bin Malik minas sunnah, idza tazawwaja ar-rajul bikr ala sayyib aqama inna sab'an thumma qasama, wa idza tazawwaja sayyib aqama indaha salasan thumma qasama, fansa ulangi, thumma qasama, mutafaqun alaih. Hadis ini para ulama menyebutkan dari makna hadis itu mimbab faidah, ada yang mengatakan bahwa ar-rajul, seorang laki-laki, idza tazawwaja imra'ah, apabila menikahi perempuan janda, istri pertama janda, tsumma tazawwaj, kemudian dia menikah kembali di atas janda tadi, bikr, perawan, kemudian ada yang mengatakan ulama, maka istri yang kedua bikr tadi tinggal dengannya 7 hari 7 malam. Kenapa? Dalilkan dengan hadis minas sunnah, idza tazawwaja al-bikr ala sayyid, al-bikr ala sayyid, menikahi perawan ala sayyid, di atas janda, berarti istri pertamanya janda, kemudian istri kedua perawan, maka diberikan 7 hari. Mereka diberikan 7 hari. Dan juga ada yang mengatakan apabila menikah bikr di atas bikr, maka tinggal bersamanya 3 hari. Nah, kemudian ucapan yang kedua, qaul yang kedua, ini qaul jumhur yang mengatakan sawaun kana tazawwajal ula bikr aw sayyib, walaupun istri yang pertama itu perawan aw sayyib ataupun janda, kemudian menikah kembali dengan bikr, maka fa'atahu sab'ata ayyam, maka tinggal bersamanya 7 hari. Nah, tinggal bersamanya 7 hari, ini qaul aksar ulama, qaul jumhur. Nah, sehingga walaupun istri pertamanya itu janda atau perawan, dilihat istri yang kedua, istri keduanya perawan 7 hari, istri keduanya janda 3 hari, walaupun istri pertamanya janda atau perawan. Fahimtum? Jelas intinya. Nah, biar supaya tidak lebih keluar, intinya seseorang apabila menikah kembali istri kedua janda 3 hari, perawan 7 hari, setelah itu bagi kembali dengan istri-istri kembali, istri-istri yang lainnya, bagi rata mabitnya. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan wala yajuz al-azl, tidak diperbolehkan seseorang al-azl. Nah, azl sebagaimana yang telah kita lewati, huwa mengeluarkan mencabut dakarnya di kemaluan perempuan dan mengeluarkannya di luar, ini merupakan azl. dan telah kita bahas tentang permasalahan ini, masalah azl, bahwa yang rajih jaiz diperbolehkan apabila ada izin dari istrinya. Nah, dan azl di sini tadi bukan dalam rangka untuk memutuskan tidak mau punya anak lagi. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan tazawwajul wadudul walud dalam rangka tarbiyatul aulan, supaya selesai susuan sempurna, fahada jaiz. Apabila susuan sempurna dengan niat seperti ini, fahada jaiz dengan izin dari istrinya, fahada jaiz dengan dalil hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa kita melakukan azl dan Al-Quran turun. Nah, kalau misalkan dilarang, maka akan dilarang oleh Al-Quran. Dan hal ini juga telah sampai kepada Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat yang lain. Qala rahimahullah ta'ala, wala ityanu mura'ati fi duburiha. Nah, tidak boleh seseorang datang istrinya, hubungan dengan istrinya, jima dengan istrinya, fi duburiha, di duburnya. Nah, hal ini sebagaimana dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nisa'ukum harful lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, sebab dari nuzul ayat ini yaitu berkaitan tentang hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa orang-orang Yahudi apabila menjimai istrinya, idza jama'a min wara'iha, yakni orang-orang Yahudi mengatakan apabila menjimai seorang istri lewat belakang, maka ja'al walad ahwal, maka anaknya akan yakni tidak sempurna. Nah, turun ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyi'tum. Nisa'ukum harthul lakum, bahwa nisa'ukum, istri-istri kalian adalah seperti ladang punya kalian. Fa'tu harthakum an nasyi'tum, maka datangilah ladang kalian, terserah kalian. Bahwa Jabir mengetahui dari ayat tadi bahwa diperbolehkan mendatangi istri walaupun dari belakang, akan tetapi dari lewat akan tetapi ke kubulnya, bukan ke keduburnya. Nah, walau kana min waraiha, walaupun dari belakang, yang jelas min kubul. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal'un man ata imra'atan fi duburiha. Mal'un, terlaknat orang-orang yang mendatangi istrinya fi duburiha. Nah, dalam hadis yang lain, la yamdurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan tentang larangan mendatangi istri fi duburiha. Nah, fahada ma yajuz, fahada ma yajuz, haram. Nah, akan dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, yakni menjimai seorang perempuan fi duburiha haram bil kitab was sunnah, sebagaimana dalam fatwa bahwa seseorang yang menjimai istrinya fi duburiha ini perkara yang haram sebagaimana larangan dari Al-Qur'an dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza tatahharna, apabila istri-istri kalian sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, yakni datangilah mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mendatangi mereka sesuai dengan disyariatkan fil kubul laisa fi fiddubur, fil kubul laisa fi fiddubur. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa mendatangi perempuan fil dubur fahada min kabairid dunub, termasuk dari dosa besar, termasuk dari maksiat, termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW mal'un, terlaknat, yakni jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, man ada imra'atan fi duburiha fa huwa mal'un. Dan di sana terdapat khilaf, yakni ada yang membolehkan, akan tetapi khilaf di sini laisa tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan larangan seseorang untuk menentang istrinya fi duburiha. Jelas larangan di sini haram, bahkan termasuk dari min kabarid dunub, sehingga Allah yang menyelisihinya tidak dianggap. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang ahkamu al-mahr. Yang berikutnya, bapak-bapak, kalau anda selesai kita satu jilid, ini darori, kita buat tolak. Setelah itu kita buat tolak. Kalau darori, ini jilid pertama. Apa? Oh ada. Ahkamu. Al-wala lil-farash. Setelah itu ahkam talak. InsyaAllah pembahasan yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu al-wala lil-farash. Maknanya, hadisnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrahmanirrahim.